asyhadu imana ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi syarhun. Qala al-imamu ahmadu rahimahullahu zakarallahu as-sabra fi tis'ina mawdi'an min kitabihi wa fil hadisi sahihi as-sabru ziya'un rawahu ahmadu wa muslimun walil bukhari wa muslimin marfu'an. Amma ma u'tiya ahadun ato'an khairan wa awsa'a minas sobri. Qala Umaru wajadna khaira Aishina bis sobri. Ini belum diharapkan Aishina. Rawahul Bukhari. Qala Aliyun inna sobro minal imani biman silatir ro'si minal jasadi. Thumma rufa'a sawtahu faqala ala innahu la imana liman la sabara lahu. Liman la sabra. Oh ya la sabara fi'il ya. Sabara lahu. Wastiqaquhu min sabri. Min sabara. Oh iya. Nah itu kan sumber ya ini ya. Ah, wastiqaq. Ini ya. Pecahan katanya diambil pecahan dari mustaq. Min sabar idza habasa wa mana'a wasabru habsul nafsi minal jaz'i wa habsul lisani anit tashki anit tashakki tashakki wa tasakhuti wal jawarihu an latmil hududi wa syaqqil juyubi wanahwihima dzakarahu Ibnu al-Qayyim wanahwihima wa'lam anna sabra salasatu aqsamin sabrun ala ma amara Allahu bihi wa sabrun amma naha anhu wa sabrun ala ma qadarahu Allahu minal masaibi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli shay'in alim syarhun wa awwalul ayati ma asaba min musibatin illa bi idznillah qala ibnu abbasin bi amrillah yani an qadarihi wa masyiatihi ay bi masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi kama qala fil ayatil ukhra ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir wa qala wabashshiril sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab babun minal iman, bab termasuk diantara keimanan pada Allah. As-sabru ala aqdarillah, bersabar atas segala takdir dari Allah. Berarti orang yang tidak bersabar akan takdir Allah, cacat imannya. Maka kalau cacat imannya, berarti cacat tauhidnya. Nah, ini korelasi atau hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Ya, dan salah satu buah dari beriman kepada takdir yang buruk, ya kalau takdir yang baik banyak orang nerima, yaitu salah satunya ini, kita tidak berkeluh kesah, ya mengimani takdir, bersabar, ya, tidak menggerutu, ya, bisa move on. Kalau kita mencoba mencari tahu, misalnya dikasih cobaan ini, apa ya? Semua pasti ada hikmahnya. Semua. Ada orang kan bilang begini, salah saya apa? Ya salah Anda banyak. Kan begitu. Salah saya apa? Ya salah kita banyak. Inna bani Adam khata. Ya. Kullu bani Adam khata wa khairu khati'in at-tawwabun. Yang penting beriman matakdir itu mudah. Beriman matakdir itu mudah, imani saja, terus kita cari sebab, tawakal. Udah. Ya, kita tawakal, cari sebab. Udah. Gitu aja. Berdoa diberikan ya takdir ya apa? Berdoa agar diberikan kebaikan, berdoa agar terhindar dari keburukan, udah gitu aja. Ya, beriman pada takdir ini kan dengan empat aspek, iman kepada ilmu Allah, kitabah pencatatan takdir, masyiah kehendak Allah, dan beriman akan khalq penciptaan, makhluk penciptaan Allah akan segala yang terjadi di muka bumi ini maupun di langit, dan seluruh sifat-sifat makhluknya, maupun perbuatan makhluknya. Nah, buah diantara beriman pada takdir adalah cepat move on dari berbagai musibah. Dia cepat bangkit. Cepat bangkit, terus berjalan, udah. Begitu aja. Dan orang yang gak beriman pada takdir ketika dapat musibah, lama move on-nya, lama bangkitnya. Dia akan terus dihinggapi oleh penyesalan. Kenapa terjadi? Kenapa begini begitu? Nah, kalau dicari-cari tahu kenapa kok saya begini? Ya, kenapa saya begini? Salah saya apa? Salah saya banyak. Begitu. Ya. Kan tadi sudah dibacakan. Ma asaba min musibatin ya fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ya. Nah, nanti akan ada penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Bahwasanya musibah itu kebaikan bagi seorang mukmin. Bahkan Ibnu Taimiyah, ini level ma'rifat, hakikat, Ibnu Taimiyah mengatakan al musibatu nikmatun. Oh, itu. Musibah itu hakikatnya apa? Nikmat. Kenapa? Karena dengan musibah terangkat dosa. Karena dengan musibah terangkat derajat. Coba apalagi itu coba? Nah, dengan musibah ya, akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi coba tuh? Apalagi? Apalagi kalau merespon musibah tadi ini merespon musibah dengan sabar. Dengan sabar. Nah, sabar ketika musibah itu di mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru fi sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran ketika musibah itu pada hentakan goncangan pertamanya itu. Ya. Baik. Berikutnya. Qala syarhun, penjelasan di sini qala Imam Ahmad rahimahullahu taala dzakarallahu as-sabra, kata Imam Ahmad Allah menyebutkan tentang sabar fi tis'ina maudian fi kitabin min kitabi. Pada 90 tempat ayat dari Al-Qur'an. Masya Allah. Ini Imam Ahmad telah melakukan penelitian dari ya, Al-Qur'an, kalimat-kalimat sabar itu ada 90 ayat. Nah, itu siapa yang bisa ngitung ini? Nah, Imam Ahmad ya. Dihitung semua sama beliau. Wa fil hadis as-sahih, dalam hadis as-sahih, as-sabru diyaun. Sabar adalah cahaya. Ini adalah potongan hadis yang Nabi SAW menyatakan at-tuhur satrul iman, ya, kesucian adalah ya satrul iman. Ya. Kemudian alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, ucapan alhamdulillah. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah. Ya, tamla'u au tamla' ma bainas sama'i wal ard, ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun. Salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan, dan sabar adalah ya dia penerang gitu. Wal Qur'an hujjatun laka au alaik. Qur'an adalah hujah yang akan membela atau ya, lawan dari membela apa? Hah? Kan hujatun laka membela engkau, wa alaika, alaika lawan dari membela, malah menuntut engkau, begitu. Ya, baik. Kemudian, wafil hadis, kemudian rawahu Ahmadu wa Muslimun, wal Bukhari wa Muslimin, sedangkan dalam hadis surat Bukhari dan Muslim, ya di sini disebutkan, marfu'an ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, kesabaran ini ya sampai disebutkan kalau enggak ada sabar enggak ada iman. Ya, maka ini penting sekali. Qala Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, wajadana khaira aishina bis-sabri, rawahul Bukhari. Ya, kata Umar bin Khattab, kami mendapati sebaik-baik kehidupan kami. Alhamdulillah. Kami mendapati sebaik-baik kehidupan kami, ya digumulah Islamalum, adalah dengan bersabar. Ya, dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab juga mengatakan, inna afdala aishin adraknahu bisabar. Sesungguhnya sebaik-baik kehidupan yang kita dapatkan adalah dengan bersabar. Tayy. Kemudian waqala Aliun Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna sabra minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Masya Allah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, sabar bagian dari keimanan, dan kedudukan sabar bagi tubuh bagaikan kedudukan kepala. Kalau enggak ada kepala, tubuhnya mati, enggak ada kesabaran, imannya hilang. Summa rafa'a sawtah. Faqal, kemudian Ali meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya, kemudian beliau mengatakan, ala innahu la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah, tidak ada iman bagi orang yang enggak punya kesabaran. Ya. Wasdaqahu. Nah, derivasinya, pecahan katanya sabrun itu min sabara, sabara. Ya, sabara. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Sabara yasbiru sabron fahuwa sabirun. Baik. Bersabar. Kemudian idza habasa. Kapan seorang dikatakan sabar? Apabila dia menahan. Wa mana'a, dan dia mencegah. Ya, wasabru. Nah, maka kesabaran adalah kan diambil dari kata habasa, apabila dia menahan. Maksudnya apa? Habsun nafsi anil jaza'i, dia menahan diri dia dari jaza, ya, dari bergeluh kesah, dari galau. Wa habasul lisani anit tasyakki, menahan lisan dia dari berkeluh kesah kepada makhluk, ya. Wa tasakhuti, dari sikap menggerutu. Wal jawarihi, dia menahan juga anggota badannya ketika dapat musibah. An latmil khududi wasyaqqil juyubi, dari menampar-nampar pipi dan merobek-robek juyub. Juyub ini nih, apa nih bahasa kita? Kerah. Karena orang jahiliyah ketika dapat musibah enggak sabaran, nampar-nampar pipi dan robek-robek kerah bajunya. Ya. Meraung-raung, nangis dia. Wa nahwihima, dan semisalnya. Zakarahu Ibnu Qayyim. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau mengenai hal ini, Iddatus Sabirin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna sabra salasatu aqsamin. Sabar itu ada tiga macam. Sabrun ala ma amarahu Allahu bih. Sabar untuk tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan, karena menjalankan perintah Allah itu berat, butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Baik perintah Allah yang bersifat wajib atau yang mustahab sunnah. Contoh yang sunnah, kita berjenggot aja ini sabar. Pak Yusuf, ya. Pak Yusuf jenggotnya panjang. Apalagi dulu dikatain kambing lah, apalah. Nah, kalau sekarang era informasi ini ada alhamdulillah nih. Era keterbukaan kan? Ya, sehingga orang-orang bisa mengakses informasi lebih cepat. Apakah tepat apa yang mereka yakini atau yang mereka sangka? Bahwa jenggot identik dengan hal-hal yang negatif. Apakah jenggot bukan bagian dari agama? Ini era informasi ini ada kebaikan juga. Ya, memang tidaklah suatu zaman yang datang setelahnya lebih buruk dari sisi keilmuan dari yang sebelumnya. Ya, tetapi ada hal-hal yang justru ketika era informasi tidak, ya, sehegemoni saat ini, beberapa tahun silam, 10 atau 20 tahun silam, ya, ketika sulit orang mengakses informasi, orang taunya hanya di kitab gitu kan, dan belum ada yang mentransfer ke internet atau jarang. Udah, makrifat orang akan agama ini gitu-gitu aja. Ya enggak? Termasuk yang udah ngaji sekalipun. Yang udah ngaji sekalipun kakunya minta ampun kan? Katanya kayak kanebo kering katanya. Kakunya minta ampun. Tapi sekarang yang kaku-kaku itu justru malu. Kenapa? Karena orang tahu. Oh, itu enggak seperti itu. Jadi ada dua aspek. Ya, yang kaku banget, yang lembek banget. Ini akan pudar ketika era informasi ini sudah ya, seperti saat ini. Tapi barakallahu fikum. Kemudian, mana lagi tadi? Ya. Wasabrun ala amma nahallahu an. Dan bersabar untuk menahan diri dari apa yang Allah larang. Ya. Allah melarang ini, melarang itu. Sementara jiwa kita mengajak pada demikian. Wa inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa ini mengajak pada keburukan. Ya. Baik. Wasabrun ala maqaddarahu Allahu minal masaibi. Dan bersabar ya atas segala apa yang Allah takdirkan, musibah-musibah yang Allah takdirkan. Nah, ini tiga hal ini. Baik. Qala al-musannif, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat wa qaulullahi ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wa Allahu bikulli syai'in alim. Dan siapa yang beriman pada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Syarhun. Penjelasannya awalul ayat, awal ayat ini ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ya, tidaklah musibah apapun melainkan itu dengan izin dari Allah. Ai bi masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Dengan kehendak Allah. Ya. Dengan masyiah dan iradah. Ini sama. Cuman kalau dikatakan disebut masyiah itu berarti iradah kauniyah. Ya. Iradah kauniyah itulah masyiah. Itu kehendak Allah yang kauni yang sudah Allah takdirkan. Kan iradah ada dua ya, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, di sini iradah kauniyah, masyiah dan iradah itu sama. Wa hikmati dan dengan hikmahnya. Nah, hikmahnya ini terkadang kita ketahui, terkadang kita ketahui. Dan kita tidak ditaklif oleh Allah, tidak dituntut oleh Allah untuk menceritahu apa hikmahnya. Yang jelas hikmahnya ada. Hikmahnya balighah, tinggi mendalam. Nah, apa yang musibah yang menimpa kita, kita anggap itu enggak baik buat kita. Karena kita enggak tahu hikmahnya. Padahal di sisi Allah itu baik buat kita. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi Anda suka terhadap sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Ya. Wa asa an takrahu syai'an ya wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian enggak suka sesuatu hal padahal itu baik buat kalian. Enggak suka dapat musibah padahal itu baik. Baik. Kama qala fil ayati al-ukhra sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah di muka bumi ini atau yang menimpa kalian melainkan itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Min qabli an nabra'aha min qabli an nakhluqaha. Ya, sesungguhnya semua itu mudah bagi Allah. Allah berfirman wa basyiris sabirin. Ya, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka beristirja. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka yang mendapatkan selawat dari Rabb mereka dan rahmat. Selawat dari Allah maksudnya sana dari Allah. Pujian dari Allah di hadapan makhluk dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa qauluhu wa may yu'min billahi yahdi qalbah, firman Allah. Siapa yang beriman pada Allah? Ini belum dibaca. Tafadhal, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ai man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasaba jazahullahu bihidayatihi qalbahu. Alati hiya aslu kulli sa'adatin wa khairin. Antum yang mana? Qolab bin Abbas enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Siapa yang ada di bukunya Qolab bin Abbas? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, Qolab bin Abbas bi qawlihi illa bi idznillah bi amrillah. Ada enggak? Enggak ada. Ya'ni an qadarihi wa masyiatihi. Ya udah enggak apa. Terus. Wa qad yakhlifu Allahu 'alaihi fid dunya. Wa qad yakhlifu. Wa qad yakhlifu Allahu 'alaihi fid dunya ma kana akhadahu aw khairan minhu. Wa qawluhu wallahu bikulli syai'in 'alimun. Tanbihun 'ala anna dhalika innama yasduru 'an 'ilmihi al-mutadammini li hikmatihi wa dhalika yujibu as-sabra war ridha. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala al-qamatu huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu fa ya'lamu annaha min 'indillahi fa yarda wa yusallimu. Syarhun hadzal atharu rawahu Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatimin. Wa al-qamatu huwa Ibnu Qaisin Ibni Abdillahi An-Nakhai Al-Kufi. Ulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a min Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa Sa'din wa Ibni Mas'udin wa Aisyata wa ghairihim wa huwa min kibari tabi'ina wa ulama'ihim wa thiqatihim mata ba'das sittina. Qoluhu huwa rajulu tusibuhu al-musibatu ila akhirihi hadzal atharu rawahu al-A'mashu an Abi Zubayana qala kunna inda al-qamata faquri'a alaihi hadihil ayatu wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Faqala huwa rajulu tusibuhu al-musibatu fa ya'lamu annaha min 'indillahi farida wa yusallimu fa yarda wa yusallimu. Hadza siyaqu Ibnu Jaririn Ibni mudafun ilaih. Oh, siyaqu Ibni Jaririn wa fi hadza dalilun ala annal a'mala min musammal imani. Qala Sa'id ibn Jubairin wa may yu'min billahi yahdi qalbah ya'ni yastarji'u yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fil ayati bayanu anna sabra sababun li hidayatil qalbi wa annaha min thawabis sabiri. Naam. Baik, barakallahu fiik. Wa qawluhu dan firman Allah wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman pada Allah, Allah akan berikan kepada hidayah pada qalbunya. Kalau diantum sampai mana? Ai man asabathu. Sampai situ ya? Iya. Langsung begitu ya? Langsung. Enggak ada perkataan Ibnu Abbas ya? Kalau diana ada perkataan Ibnu Abbas, yaitu bi amrillah, ya, dengan izin Allah, dengan perintah Allah, yakni dengan taat, itu tentang takdir dan masyiahnya. Udah ya. Taib. Wa may yu'min billahi yahdi qalba ay man asabathu musibatun. Siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan berikan hidayah pada kolbunya, yaitu orang yang tertimpa musibah. Itu yang musibah menimpa dia, fa'alima, maka dia pun mengetahui annaha biqada'illahi wa qadarih. Bahwa musibah dia itu berdasarkan qada' dan takdir Allah. Ya. Baik. Fasabara, maka dia pun bersabar. Wahtasaba, dia pun mengharapkan pahala. Wastaslama, dia pun berserah diri li qada'illah, dengan qada' Allah tadi. Ya. Hadallahu qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalbunya. Ya, wa awwadahu amma fatahu wa awwadahu, dan Allah akan menggantikan amma fatahu minad dunya, dari dunia yang hilang dari dia, ya, hudan Allah akan gantikan dengan hidayah fi qalbihi, pada kalbunya, wa yaqinan, dan keyakinan. Ada enggak di antum? Enggak ada. Enggak ada. Keyakinan yang benar, waqad yukhrifu Allahu alaihi fid dunya ma kana akhadahu minhu aw khairan minhu. Nah, terkadang Allah atau sering sekali Allah mengganti di dunia ma kana akhadahu. Ya. Minhu. Allah akan mengganti dia sepadan dengan apa yang ia ambil, apa yang Allah ambil dari orang tersebut. Berupa nikmat diambil. Ya. Yang Allah akan gantikan dengan yang sepadan atau yang lebih baik darinya. Paham sini ya? Ya. Wa qawluhu wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di sini ayat ini tanbihun, kata Syekh. Ini adalah peringatan ala anna dzalika innama yasturu, bahwa ini semua musibah ini muncul berasal an ilmihi. Dari ilmu Allah al-mutadammini yang mengandung li hikmatihi. Hikmah Allah. Wadzalika yujibu sabra wa ridha, dan hal ini mengharuskan kita untuk sabar dan ridha. Ya. Qala al-musannif qala al-qamah, kata al-qamah mengenai ayat ini, huwa rajul tusibuhu al-musibatu, dia adalah seorang pria yang musibah menimpanya, fa ya'lamu annaha min indillah fa yarsalimu. Dia tahu ini dari sisi Allah, takdir Allah, maka dia pun ridha dan berserah diri. Ya, syarhun hadal asar ini, riwayat ini rawahu Ibnu Jaririn, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, wa Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud bahkan. Sedangkan Al-Qamah beliau adalah Al-Qamah Ibnu Qais Ibni Abdullah An-Nakhai, itu namanya. Al-Kufi, berasal dari Kufah. Wulida fi hayati Nabi. Beliau dilahirkan di masa hidup Nabi SAW, tapi enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Wasami amin Abi Bakrin. Beliau mendengar hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan yang lainnya dari kalangan sahabat. Wahuwa min kibari tabi'in. Ya, termasuk dari kibaru tabi'in. Sampai dengar hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari Khulafaur Rasyidin. Ya, dan ulama tabi'in. Siqat dari kalangan tabi'in. Mata ba'da sittin. Wafat setelah tahun 60 Hijriah. Ya, kata Al-Qamah mengenai ayat tadi, huwa ar-rajul tusibul musibah. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah ila akhir dan seterusnya. Hadzal asar rawahul A'mash. Hasar riwayat ini diriwayatkan oleh Imam A'mash an Dzabyan. An Dzabyana, dari Dzabyan. Ya. Dari Dzabyan bin Dibyan. Dzabyan bin Dibyan. Ya. Kalau yang pertama Dzabyan pakai Z, yang kedua pakai Dod. Dibyan. Ya. Taib. Nah. Al-Kufi dari Kufah. An Abi Dzabyan bin Dibyan, berarti Abi Dzabyan ini kunyahnya. Kalau nama aslinya adalah Husain. Ya, Husain. Baik. Beliau mengatakan, kunna inda Al-Qamah, kami pernah bersama Al-Qamah. Faquri'a alaihi al-ayatu, maka ayat ini dibacakan pada beliau. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman pada Allah, dia Allah akan berikan hidayah pada kalbunya. Faqal, kemudian Al-Qamah mengatakan, huwa rajulu tusibul musibah fa ya'lamu anna min indillah fa yarsalim. Hadza siyaqu bani Jaririn. Ya, kemudian Al-Qamah mengomentari atau mentafsirkan ayat tadi, itulah seorang pria yang ditimpa musibah, kemudian dia tahu itu dari sisi atau dari takdir Allah, dia bersabar, dia ridha dan berserah diri. Inilah redaksinya Ibnu Jarir. Wa fi hadza, mengenai hal perkataan Al-Qamah ini, dalilun ala annal a'mal min musammal iman. Ya. Bahwasanya amal, yaitu bersabar adalah amalan. Ya, bahkan tiga amalan sekaligus, amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan lisan. amalan lisan menahan diri dari ucapan yang buruk, amal anggota badan menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi kalau timpa musibah, merobek-robek kerah baju, ya, dan amalan kolbu menahan diri. Baik. Wa qala Sa'id ibn Jubair, Sa'id bin Jubair murid Abdullah bin Abbas dari kalangan tabi'in. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman pada Allah, Allah akan berikan hidayah pada kalbunya, yakni yastarji'u, yaitu ketika dia dapat musibah dia beristirja. Iya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahibarakallah. Wabil ayah, di dalam ayat ini bayanu anna sabra sababun li hidayatil qalbi, bahwasanya sabar adalah sebab mendapatkan hidayah kolbu, wa annaha min thawabis sabirin, ya, dan hidayah kolbu itu adalah diantara pahala orang-orang yang bersabar, ya. Makanya kita berusaha aja, kalau kita enggak sabaran ya kita berusaha untuk sabar, berusaha aja, karena dalam hadis disebutkan, ya, disebutkan siapa yang berupaya sabar, man yatasabbar yusabbirhumullahu, man yatasabbar yusabbirhumullah, siapa yang berupaya sabar Allah akan menjadikan dia orang yang bersabar. Ya, jangan pernah berdalih ya, saya udah keturunannya begini, enggak bisa. Saya udah dari dulunya enggak sabaran. Kita udah berislam sekarang. Ya. Taib. Nah. Namanya ada usaha bersabar gitu. Nah, ya. Enggak. Sabar itu. Ya, itu jabriyah entar. Ya, kita kan diberikan oleh Allah iradah, ya. Qudrah, ikhtiar. Nah, datang perintah. Kita mesti bersabar gitu. Iradah kauniyah syar'iyah menuntut kita untuk bersabar. Ya udah kita berusaha bersabar. Ternyata kita enggak sabaran. Ya, berarti ini iradah kauniyah, kita enggak sabaran, tapi itu buruk sebenarnya. Nah, itu buruk. Kan perintah untuk bersabar. Ya udah sabar aja. Sama-sama ada orang itu. Hah? Orang ribet gimana maksudnya? Oh, tinggalin aja. Fa'arid anil jahilin. Udah tinggalin aja. Taib. Aynan, tafadhal. Bismillah. Qala rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahihi muslimin. An abi hurairata. Anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Qala ithnatani fin nasi. Huma bihim kufurun at-ta'nu fin nasabi wa nihayatu 'alal mayyiti syarhun ay huma bin nasi kufrun haitsu kanata min a'malil jahiliyyati wa huma qa'imatan bin nasi wa la yaslamu min huma illa man sallamahu Allahu wa razaqahu 'ilman wa imanan yastadi'u bihi lakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yasiru kafiran al-kufral mutlaqa kama annahu laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil imani yasiru mu'minan al-iman al-mutlaqa wa farqun bainal kufri al-mu'arrafu billami kama fi qawlihi laisa bainal abdi bainal kufri awi syirki illa tarkas salati tarkus salati wa bainal kufrin munakkarin fil ifbati. Bagusnya tarku, ya, karena dia itu apa, musanna apa, mufarraq, wajib rafa, bukan boleh. Bukan dia. Ini ala hasabil awamil. Terus qauluhu at-ta'nu fin nasabi ay aibuhu wa yadkhulu fihi an yuqala hadha laysa bunu fulanin ma'a thubuti nasabihi syar'an. Qauluhu wa nihayatu 'alal mayyiti ay raf'u sawti bin nadabi wa ta'dadu fadailihi. Itu kan ma'tuf kan nadab, ya, berarti wa ti'dadi fadailihi lima fihi minat tasakhuti 'alal qadari amunafi li sabri ka qaulin naihati wa'dudahu wa nasirahu gitu kan, wa nasirah wa nahwa dzalika. Wa fihi dalilun 'ala anna sabra wajibun wa anna minal kufri ma la yanqulu 'anil millati. Tayyib. Qala al-musannif. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengatakan wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua hal yang ada pada manusia, yang dua hal itu adalah kekufuran pada mereka. Yang pertama, at-ta'nu bin nasab, mencela nasab. Yang kedua, waniyahatu 'alal mayyit, ya, meratapi kematian. Syarhun, penjelasannya ai huma bin nasi kufrun. Keduanya ini kekufuran ada pada manusia, haitsu kanata min a'malil jahiliyati. Ya, di mana keduanya mencela nasab dan meratapi orang yang telah wafat, meratapi musibah adalah diantara amal perbuatan orang-orang jahiliyah. Wahuma qaimatani bin nas, dan keduanya ini ada pada manusia. Wala yaslamu minhuma, dan enggak ada yang selamat dari keduanya, illa man sallamahu Allah taala wa razaqahu ilman wa imanan yastadi'u bih. Enggak ada yang selamat dari keduanya melainkan orang yang Allah selamatkan, orang yang Allah berikan rezeki berupa keilmu dan keimanan yang menyinarinya. Ya. Lakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri, namun bukanlah orang yang ya terdapat cabang, salah satu cabang di antara cabang-cabang kekufuran yang ada pada dia, yasiru kafiran kufran mutlak. Dia menjadi kafir mutlak. Enggak. Kama annahu laysa man qama bihi syu'batun min syu'abil imani yasiru mu'minan al-imanul mutlaq. Sebagaimana tidaklah orang yang ada salah satu cabang dari cabang keimanan, ya, kemudian jadi dia menjadi orang yang beriman dengan keimanan mutlaq. Misalkan apa? Al-haya'u minal iman. Orang kafir ada yang malu. Ya. Terus iman tatul ada anitorik, menyingkirkan gangguan dari jalan, bagian keimanan. Orang kafir ada yang menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah dia langsung beriman? Enggak. Nah itu bukan iman yang mutlak. Taibarakallahu fikum. Wa farqun bainal kufri al mu'arrafi bil lam. Nah, perbedaan kalimat-kalimat kufur yang pakai ma'rifah dengan lam, al kufur, ya, dan yang nakirah, kufrun, begitu kan? Ya. Yes, itu adalah ya, perhatikan di sini kama qa fi qaulihi, sebagaimana sabda Nabi, laisa bainal abdi wa bainal kufri wasyirki illa tarkus shalah. Tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan melainkan ketika meninggalkan salat. Wa bainal kufrin munakkarin fil isbat. Maka jelas beda antara alif lam yang ada pada kufur dan nakirah kufrin. Itu jelas beda. Ya. Kalau alif lam yang ada pada kufur, nah ini kebanyakan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Alif lam yang ada pada yang apa kemudian yang nakirah itu tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, membunuh mukmin ya, kafir enggak? Membunuh mukmin kafir enggak? Enggak. Ya, enggak bisa. Enggak kafir tapi dosa besar. Sampai-sampai para salaf itu memberikan begini. Kalau ada orang yang berniat mau membunuh atau mereka memberikan motivasi secara umum, memberikan terhib secara umum, mereka mengatakan orang yang membunuh ini la taubata lahu. Enggak ada tobat buat dia. Namun kalau ada orang yang datang bilang, saya pernah membunuh, ada orang pernah membunuh, gimana itu? Dia mesti bertobat. Paham gak? Nah, Sufyan ibn Uyainah yang mengatakan hal ini. Kalau ada, ya, jadi para salaf dulu mengatakan bahwasanya membunuh jiwa muslim dengan sengaja, la taubata lahu. Namun kalau ada orang yang datang atau menceritakan ada yang pernah membunuh, dia katakan dia mesti bertobat. Paham gak sini? Nah, Ibnu Abbas kan begitu ditanya oleh seseorang. Ya, ini khotabtu imra'atan. Ya, saya pernah mengkhitbah seorang wanita. Fa'abat. Tapi dia menolak. Ini tolak ini. Wanita itu menolak. Tapi wa khatabaha ghairi, tapi ada orang lain yang mengkhitbah dia. Nikah, kawin. Fakir tu alia. Saya cemburu. Faqatal tuha. Saya bunuh wanita itu. Cemburu dia. Dia bunuh. Sengaja enggak bunuhnya? Sengaja. Jelas qatlu amdin sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan begitu kan. Wa jazaohu jahannam begitu. Orang itu tanya, "Hal ini minta taubatin? Saya masih bisa taubat ya?" Kata Ibnu Abbas apa? "Ummuka hayatun." Ibumu masih hidup enggak? Kata orang tadi, "Lah, enggak, udah meninggal." Kata Ibnu Abbas, "Faqarrib ilallah mastata'ta." Maka kamu mesti mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin semampu kamu. Habis itu orang itu pergi. Ya. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, "Kok kamu nanya ibunya masih hidup apa enggak? Apa urusannya?" Kata Ibnu Abbas, "Saya enggak tahu, ada suatu amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain birrul walidain. Berbakti pada kedua orang tua." Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Saya bisa tobat enggak?" atau ada orang pernah membunuh, "Bisa tobat enggak?" dia mesti tobat. Ya. Tapi kalau kita memberikan motivasi umum, membunuh jamaah, jangan bilang, ya, enggak, kalau bertobat enggak apa-apa. Jangan. Sama kayak masalah kekufuran orang yang enggak meninggal, orang yang meninggalkan sholat. Walau kita tahu ini khilaf di kalangan ulama, kafirnya ini, kafir akbarnya ini. Tapi jangan kita bilang ke hadapan orang-orang yang kita nasihatin secara umum, jangan bilang para jamaah hukum meninggalkan suatu khilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan enggak. Jangan, ntar orang gampang meninggalkan sholat. Ah, enggak kafir ini. Tapi sebut hukum meninggalkan sholat kufur gitu. Kufur, udah. Jangan gampang-gampang hukum meninggalkan sholat secara sengaja, ya khilaf. Ya udah orang gampang-gampang kan khilaf ini. Padahal ini bahaya. Status keislaman dia aja diperselisihkan oleh ulama. Anggaplah khilaf, memang betul khilaf. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dan para ulama-ulama madhab tidak memasukkan pembatal keislaman meninggalkan sholat. Ada nggak di Nawakidul Islam yang 10? Ada nggak? Padahal madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa Hanbali, orang yang ninggalin sholat kafir. Tapi ada nggak di pembatal ke 10? Di 10 pembatal keislaman nggak ada. Tapi jangan bergampang-gampangan. Tahu gak sini ya? Tapi barakallahu fikum. Wa qawluhu at-ta'nu fin nasab. Dan sabda Nabi, apa itu kekufuran yang pada orang mencela nasab, aibuhu. Mencelaknya. Wa yadkhulu fihi ayyuqal, termasuk di sini misal dikatakan hadza laisa bina fulanin. Oh, ini dia bukan anak si fulan. Ma'asubutina nasabihi syar'an, padahal telah sabit, telah valid nasabnya secara syar'i, itu emang anak fulan. Kita bilang dia bukan anak fulan. Nah, ini berarti menuduh istri si fulan berzina. Paham gak sih? Nah, ini mencela nasab. Ini bukan anak si fulan, berarti menuduh istri si fulan berzina. Kan bukan anak dia. Nah, ini kekufuran. Ya, bahaya. Hatta ya ikhwah, si istri si fulanah dulu, ya, serong, selingkuh dengan pria idaman lain gitu. Kemudian hamil, tapi tahta fulan, dia masih di bawah istri si fulan. Hamil anak. Anaknya anak siapa? Anak si fulan, bukan anak pria yang berzina dengannya. Karena anak seperti ini statusnya itu milik siapa? Di Rabbil Firas. Siapa Rabbul Firas? Suami si istri fulan. Si fulan suaminya. Paham gak sini? Nah, ngerti gak? Ini si fulan punya istri fulanah. Fulanah di tengah pernikahan dia dengan si fulan berzina. serong. Serong ke kiri, serong ke kanan doang ini. Hamil. Kita enggak boleh mengatakan, oh itu anaknya si Fulan. Enggak. Karena anak yang seperti ini Rabbul li Rabbil Firas. Milik sang empu, tempat tidur yang istrinya sehari-hari tidur sama suaminya. Paham sini ya? Jadi enggak boleh kita bilang, oh itu bukan anak dia tuh. Itu bahaya itu. Itu ah itu enggak boleh bahkan nikah seperti itu. Enggak sah pernikahannya. Yang khilaf itu dia menikah dengan pria yang menzinahinya. Nah, walau saya condong pendapat itu. Baru semalam saya bawakan, saya fotokan tuh kitabnya dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah, riwayat para salaf yang menyatakan pria yang menzinahi wanita ketika wanitanya hamil boleh menikahinya. Walau sebagian salaf mempersyaratkan keduanya mesti tobat dulu. Tapi kebanyakan enggak mempersyaratkan, boleh menikahinya. Ya. Tapi nanti ketika anaknya lahir, berarti status anaknya bukan anak si bapak biologisnya. Bin emaknya. Enggak dapat warisan. Enggak ada perwalian. Enggak ada perwalian. Ya, nah itu. Terus yang ngambilin orang lain, terus yang nikahin dia, enggak boleh. Ini ijma ulama sepakat. Ya. Wanita tersebut hamil sama orang lain, terus dia selamatin gitu. Dah, saya nikahin deh daripada kamu menanggung malu. Ya enggak bisa, enggak sah nikahnya. Nah. Hah? Di kampung ada begitu. Ya enggak sah nikahnya. Enggak sah. Ya mesti pas anaknya lahir dia nikah ulang. Dia enggak boleh berhubungan badan tuh di tengah perempuan itu mengandung, dia pasti berhubungan badan kan? Orang enggak boleh. Taibarakallahu fikum. Tapi begini nih, misalkan nih perempuan ini berzina. Ya, belum ketahuan hamil apa enggak. Terus dia berhubungan badan, terus dia nikah, berhubungan badan sama suami sahnya. Sebenarnya ini perempuan ini bermasalah nih. Ya enggak, orang yang terikat dengan pernikahan aja ada masa iddah, kan begitu. 3 kali quru. Nah, ini dia langsung nikah. Ya, dia belum haid langsung terus dia berzina, terus putus atau apalah, dia nikah sama orang lain. Ini muskilah nih perempuan nih. Na'udzubillah nih perempuan kayak gini. Ada enggak yang kayak gini? Ada aja. Nah. Terus dia nikah nih sama pria lain, tapi secara agama gitu kan, secara negara. Hamil. Langsung hamil. Anak siapa? Anak yang suami yang menikahinya. Bukan anak yang pacar yang sebelumnya. Paham ke sini ya? Kalau ini bertanya sama apa yang tapi kalau jadi musibah yang ada perkosa itu gimana tuh? Apa? Kalau ada musibah dia bukan perkosaan suka gitu. Kalau wanita yang diperkosa itu hukumnya menikahi kan enggak mungkin nama yang diperkosa itu. Yang zani yang prianya, wanitanya enggak lah. Cuma ingin menikah gitu. Dia hamil dia menikah orang lain boleh enggak? Enggak. Nah, iya. Terus lanjut ya. Wa qauluhu. Ini sama juga termasuk ya. Ini jelas habaib. Terus kita bilang, oh dia bukan habib tuh, padahal sudah ada catatannya. Ya, secara syar'i. Ya, di Rabithah Alawiyah itu. Kita bilang, oh dia bukan Habib tuh. Habib kok mukanya lokal gitu misalnya. Ya bisa jadi bapaknya Habib nikah sama perempuan lokaliah. Ya, dia nikah sama perempuan lokaliah, kan bisa aja begitu. Nah dia mirip emaknya, bukan mirip bapaknya. Tapi nasabnya ke bapak. Ya. Nah, sudah jelas Walid itu adalah dia keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, enggak boleh kita dustakan. Orang kita enggak ada ilmu nasab kok. Dan sudah sabit nasabnya jelas ini. Nah, paham ke sini? Ya. Wa qauluhu wa niyaha 'alal mayyit. Dan berikutnya itu meratapi kematian. Ai rafu's saut bin nadbi, yaitu mengeraskan suara dengan meraung-raung, wa ta'didi fadailil mayyit, dan mengungkit-ungkit ya keutamaan orang yang telah mati tadi. Lima fihi minat tasakhuti 'alal qadar, karena itu mengandung apa? Ada sikap marah murka terhadap takdir. Al munafi lis-sabri, yang menafikan kesabaran. Ka qaulin naihati, seperti perkataan wanita yang meratap. Wa adudah wa nasirah, ya duhai sandaran hatiku, duhai ya penolongku. Nah, wa nahmidarik, dan semisalnya. Wa fihi dalilun ala anna sabra wajibun wa anna minal kufri la yanqulu anil millah. Dan juga di sini terdapat dalil bahwasanya sabar itu hukumnya wajib ya, pada hentakan yang pertama, dan bahwasanya kekufuran ya tidaklah otomatis mengeluarkan dari agama. Lihat kekufurannya pakai alif lam atau enggak. Ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini mengatakan, dikutip juga oleh Syekh Ibn Baz di Subulus Salam, bahwa ini aslinya ini adalah ucapan Ibnu Taimiyah. Ucapan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa kalau kufur ada pakai alif lam itu kekufuran yang bisa mengeluarkan dari milah. Ada apa papa? Ini jajan nih. Nggak enak. Waduh, makan jajan. Oh iya, jajanan aki-aki ya, kalau yang itu ya. Kok kamu itu katanya? Ini anak muda nih. Jajanan muda, anak muda tuh. Qala al-musannifu. Ya, kata musannif rahimahullah ta'ala, walahuma an ibn Mas'udin marfu'an. Ya, dari riwayat keduanya Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu, laisa minna man darabal khududa, bukanlah golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyuba, yang merobek-robek kerah, wada'a bidakwal jahiliyati, dan yang menyeru memanggil dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini udah dibaca belum? Belum. Nah, tafadhal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullahu ta'ala, wa lahuma an ibni Mas'udin marfu'an, laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid-da'wal jahiliyati. Syarhun hadha min ususil wa'idi wa qad ja'a an Sufyana ats-Tsauri wa Ahmadu wa Ahmada wa karahatu ta'wiluha. La yakarahatu ta'wiliha. Ta'wiliha. Mudhofun ilaih. La yakuna aw qa'a liyakuna. Liyakuna aw qa'a fi nufusi wa ablagha fi zajri. Wa huwa yatulu ala anna dhalika yunafi kamalil imani al-wajibu. Al-wajibi. Qawluhu man rabal khududa. Qala al-hafidhu khusso al khaddu likaunihi al ghalibu. Al ghaliba khabar kaun mansub. Al ghaliba kaun itu dia beramal seperti ya mustaknya kana yakunu. Terus wa illa fadarba fadarbu fadarbu wa illa fadarbu baqiyatil wajhi misluhu qawluhu wa saqqal juyuba huwa alladhi yadkhulu fihi ar-ra'su min thawbi wa min ath-thawbi wa dhalika min adati ahli al-jahiliyyati huznan ala al-mayyiti Qawluhu wada'a bida'u wal jahiliyati. Qala syekhul islami huwa nadabul mayiti. Wa qala ghairuhu huwa du'a'u bil ad-du'a. Ada alnya enggak? Iya, huwa ad-du'a'u bil bil waili wa was-subur was-suburi. Wa qala Ibnu al-Qayyim ad-du'a'u bid'wal jahiliyati kad-du'a'i bil qabaili wal asabiyyah wa misluhu ta'assubu ila at-ta'assub al-ya selalu dikorupsi ini wa misluhu at-ta'assubu ila mazahibi ilal mazahibi wa tawa'ifi wal masyaikhi wa tafsili eh huruf dad wa tafdilu ba'din Ini alnya hilang, tanwinnya hilang. Wa tafdilu ba'din ala ba'din yad'u ila dhalika wa yuwali alaihi wa yu'adi wa qulu hadha min da'wal jahiliyati. Ah, tayyib, cukup. Ya. Qala al-musannif. Ah, ini syarah. Ya. Hadha min nususil wa'id. Ini termasuk diantara nas-nas ancaman. Wa qad ja'a min Sufyan, telah terdapat keterangan dari Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ahmad karahatu ta'wiliha. Dimakruhkannya mentakwilkannya. Ya. Udah. Rasul sampaikan demikian udah. Makanya para ulama ketika ada kayak gini-gini, nas ya, laisa minna kayak gitu-gitu. Redaksi ini bukan termasuk golongan kami. Udah, para ulama sering mengatakan ya, Sufyan ats-Tsauri ketika ini ada orang yang mentakwil, Sufyan ats-Tsauri mengangkat kepalanya kemudian mengatakan binallahi azza wa jalla al-ilmu wa ala rasuli al-balagu wa alaina at-taslimu. Ilmunya itu dari Allah, Rasul yang menyampaikan, kita berserah diri aja. Udah, enggak usah takwil-takwil. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Karena waktu itu Imam Ahmad ditanya, apa sih makna hadis Nabi man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan dari kami? Imam Ahmad jawab apa? Falam yajib fihi. Imam Ahmad enggak mau jawab. Apa sih makna siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami? Ya bukan golongan kami, bukan golongan kami. Apa maknanya? Imam Ahmad enggak mau jawab. Falam yajib. Imam Ahmad ya, falam yujib. Imam Ahmad enggak mau jawab. Udah, Imam Ahmad diam aja. Ya. Kemudian Imam Ahmad dikomentari, "Wa Imam Ahmad inna qauman qalu man ghassana falaysa minna falaysa mislana," gitu. "Wa Imam Ahmad, ada yang mengatakan makna hadis siapa yang menipu kami falaysa mislana, maka dia tidak seperti kami." Maknanya gitu, falaysa mislana tafsir dari laysa minna. Man ghassana falaysa minna gitu. Yaitu yang tidak seperti kami. Fa angkarahu. Namun Imam Ahmad mengingkarinya. Enggak benar kayak gitu. Ya. Baik. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang mentafsirkan tafsir ini itu adalah kalamul murji'ah. Ucapannya orang-orang murji'ah. Laisa minna ditafsirin. Maksudnya laisa mislana, kata para ulama, itu kalamul murji'ah. Udah. Kita bawain aja hadis. Memang kita tidak katakan orang yang menipu dia kafir. Enggak. Cukup katakan man ghasyana laisa minna. Selesai. Bukan golongan kami. Berarti kafir dong. Siapa yang bilang kafir? Cuman bilang laisa minna, bukan golongan kami. Ya berarti maknanya? Ya berarti maknanya bukan golongan kami. Kafir dong, ya ente sendiri yang ngapsirin. Nah. Paham gak? Nah. Kan kemarin sudah disebutkan definisi kabair. Masih ingat gak? Dosa-dosa besar definisinya. Yang kasih ancaman dengan neraka, laknat, murka, yang Rasul SAW berlepas diri, nah, yang dinafikannya iman, ya. Tayy barakallahu fikum. Nah, itu. Udah. Nah, enggak para salaf ini enggak menyukai ini ditakwil. Kenapa? Liyakuna auqa fi nufus, supaya lebih mengena di jiwa. Ya, wa ablagha fi zajri, dan lebih mendalam dalam pencegahan. Kan kita enggak boleh itu dalam hadis. Laisa minna man darabal khudud, bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya ketika dapat musibah, merobek-robek kerah bajunya, supaya lebih mendalam lagi maknanya. Wa huwa yadullu ala anna dzalika yunafi kamalal iman alwajib. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa ini menafikan kesempurnaan iman yang wajib. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, man darabal khudud, yang mukul-mukul pipi. Ya. Qala al-Hafid, kata al-Hafid Ibnu Hajar di Fathul Bari, khussa al-khaddu, pipi itu dikhususkan. Kenapa? Likaunihi al-ghaliba. Karena dulu umumnya dominannya yang mukul ya pipinya. Wah, ada musibah mukul pipi, nampar pipi. Wa ila fadarful baqiyatil wajhi misru. Ya. Namun seluruh bagian wajah yang dipukul itu sama. Kalau dapat musibah dia tepuk jidat, tepuk pala, sama itu. Laisa minna. Wa syaqqal juyub, dan dia merobek-robek juyub. Juyub itu apa? Huwa alladhi yadkhulu fihi ar-ra'su min as-sawbi. Itu yang kepala masuk ke pakaian. Nah, ini kerah. Ya, wa dzalika min adatil adati ahli jahiliyah. Yang demikian itu karena kebiasaan orang-orang jahiliyah, huznan 'alal mayyit, karena sedih. Ya, meratapi kematian si mayit. Dan juga sabda Nabi, wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah, kata Syekhul Islam, huwa nadbul mayyit, meraung-raung meratapi si mayit. Bahkan ini berbahaya juga buat si mayit. Terdapat berbagai hadis yang sahih, diantaranya diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, innal mayita yu'adzabu bibuka'i ahli. Sesungguhnya si mayit akan diadab dengan sebab tangisan keluarganya yang meratapi dia. Nah, para ulama mentafsirkan hadis ini maksudnya adalah, pertama, ratapannya ratapan jahiliyah yang si mayit tidak pernah melarang keluarganya. Ya. Atau dia dulu di masa hidupnya ridho. Maka ini penting mewasiati keluarga kita. Ya, kalau kita mati enggak boleh diratapi. Nangis-nangis saja, tapi jangan meratap, meraung-raung sampai tingkah pola jahiliyah. Tapi kalau kita diam aja, kita mati, keluarga kita sedih, meratap, meraung-raung, ah, kita diazab juga. Nah, kita diazab juga. Iya. Kita diazab juga. Ya. Termasuk pesan itu, ya, bagaimana kita nanti dikuburkan, diurusi jenazahnya tidak di atas bid'ah. Hmm. Itu penting itu. Jangan diam aja. Tidak di atas bid'ah. Mana lagi tadi? Ya, kadu'ai ilal qabaili wal asabiyyati wa mislu at-ta'assubu ilal madhahibi wa ta'ifi wal masyaikh. Ya, seperti seruan kepada kabilah, suku, asabiyah, fanatisme, buta, sama seperti ta'assub. Ya. Ya. Fanatisme buta kepada madhab, kelompok, ya, ta'if, kelompok, termasuk afiliasi pengajian gitu. Wal masyayikh, ya, fanatik kepada syekh tertentu. Wa tafdilu ba'din ala ba'din, lebih mengunggulkan sebagian syekh dibanding sebagian yang lain karena fanatik, bukan karena memang realita ilmu yang berbeda. Ia demi dzalika, yang dia mendakwahkannya, wa yuwali alaihi wa yu'adi, dia walaknya karena itu. Dia berwala kepada tadi madhabnya, syekhnya, kelompok pengajiannya. Wa yu'adi, bermusuhannya karena itu. Fakullu hada min da'wal jahiliyah. Semua ini adalah diantara seruan jahiliyah. Ya, ini kata Ibn Qayyim di Zadil Ma'ad. Ya, sampai sini. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'inda Ibn Majah wa sahihihi Ibnu Hibana an Abi Umamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-khamisata wajhaha wa syaqata jaibaha wada'iyata bil waili wathuburi wa hadha yadullu ala anna hadhihi al-umuri min kabairi wa qad minal kabairi wa qad yu'fa anis syai'i al-yasiri min dhalika idha kana sidqan wa laysa ala wajhin nuh nama nabi iya wa laysa ala wajhin nuhi wa tasakhuti wa tasakhuti nasu alaihi ahmadu rahimahullahu lima waqa'a li Abi Bakrin wa Fatimata radallahu anhuma lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi hadhihi al-ahadithi ma yadullu ala nahyi anil bakai buka anil bukai lima fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma mata ibnu Ibrahimu ibnuhu Ibrahimu qala tadma'u al-ainu wa tahzanu al-qalbu wa yahzanu al-qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa inna baka bika ya Ibrahimu lamahzununa wa fi sahihaini an Usamah bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa ila ihda banatihi walaha sabiyun fil mauti fa rufi'a ilaihi wa nafsuhu taqaqqa'u ka'annaha bukan wa nafsuhu wa nafasuhu nafas wa nafasuhu taqaqqa'u wa rufi'a ilaihi wa nafasuhu taqaqqa'u ka'annaha shannun fa fadatu ada ini enggak shannun atau shannatun shannun ada taknya ya terus fa fadatu fa fadat ainahu wa qala sa'idun ma hada ya rasulallahi qala sa'idun apa sa'dun sa'ad bin ubadah ini kan bukan sa'id sa'ad bin ubadah terus qala sa'dun ma hada ya rasulallahi qala hadhihi rahmatun ja'alahu allahu fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama'a qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an anasin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdihi al-khayra ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dambihi hatta yuwafiya bihi yaumul qiyamati syarhun hadha al-hadithu rawahu at-tirmidhi boleh pakai dhamma cuma dua boleh tirmidhi turmudi iya. Yang enggak boleh tarmidhi ya terus wal hakimu wa hasanahu at-tirmidhi wa akhrajahu at-tabarani wa hakimu wal hakim an Abdullah ibn Mughaffalin wa akhrajahu ibnu Abi an Abi Hurairah wa Tabarani an Amar ibn Yasirin baik wa 'inda ibn Majah sedangkan dalam riwayat ibn Majah disebutkan wa sahahu ibnu Hibban disahihkan ibnu Hibban an Abi Umamah dari Abu Umamah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, la'na al-khasimata wajhaha, melaknat wanita yang menampar wajahnya karena dapat musibah, wasyaqata jaibaha, yang merobek-robek kerah bajunya karena dapat musibah, wada'iyata bil waili wasuburi, ya, dan yang menyeru, ya, dengan wail dan subur, ya, dengan teriakan dan kenestapaan, teriak-teriak, ya, dia terus apa namanya bernestapa, berduka yang mendalam. Wa hadha yadullu ala anna hadhihi al-umura min al-kaba'ir. Ini menunjukkan bahwa perkara itu semua termasuk di antara dosa besar. Wa qad yufa 'ani syai' al-yasir min dzalik. Namun kalau sedikit dari tangisan itu enggak apa-apa, dimaafkan. Ya, idza kana sidqan. Kalau memang itu benar dia demikian. Wa laisa 'ala wajhin nawh. Ya. Benar karena duka, bukan karena meratap. Watasakhuti, karena menggerutu dari takdir Allah. Nasso alihi Ahmadu, Imam Ahmad menegaskan hal ini. Lima waqa ali Abi Bakrin wa Fatimata lamma tufiya Rasulullah SAW, ya, ketika Abu Bakar juga, ya, karena apa yang terjadi pada Abu Bakar dan Fatimah ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dan Fatimah pun juga sedih. Ya, taib, sedih ini. Tapi barakallahu fikum. Kata Imam Ahmad, kalau seorang wanita menyebutkan, ya, seorang wanita menyebutkan kalimat-kalimat yang seperti Fatimah, ingat gak kisah wafatnya Rasulullah SAW? Kan ketika sakaratul maut, Fatimah sedih. Fatimah kan sampai mengatakan, ya abatah, gitu kan. Ya, ya abatah. Ya. Ya. Apa ucapan Fatimah, siapa yang hafal? Fatimah ucap apa ya? Ya, ya abatah, pokoknya begitulah. Duhai ayahanda, gitu kan. Ya. Kalau Abu Bakar ketika masuk menjumpai Rasulullah, Rasulullah sedang sakaratul maut, apa kata Abu Bakar? Ya nabiyah. Ya, atau bukan pakai ya. Wa khal wa nabiyah, wa khalilah. Duhai Nabi ya Allah, duhai khalilnya Allah. Wa Sofiyah, ya, itu Sofiyah, ya, duhai Nabi yang terpilih oleh Allah. Fatimah juga begitu kan? Fatimah juga itu kan, ya wa abatah, gitu. Duhai ayahku, nah, kan apa? Kemudian Fatimah mengucapkan lagi apa? Kalimatnya apa Fatimah? Lupanya. Wa qurba abata, waduh sudah sangat sulit sekali abata, yang kata Nabi, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, dan enggak ada lagi kesusahan buat bapakmu setelah hari ini. Ya. Kalimatnya oh ya, ya abata ahabba rabba ajaba rabba da'ah. Ya abata jannatal firdaus ma'wah. Ya. Wahai duhai ayahanda, ya, Rabb telah mengabulkan doanya, duhai ayahanda, Firdauslah, ya, tempat kembalinya, gitu ya. Terkenal tuh ucapan Fatimah ketika Rasulullah SAW hendak wafat. Nah, kalau dia mengatakan demikian seperti yang dikatakan Fatimah atau Abu Bakar, itu enggak apa-apa. Kalau memang sedekan bukan karena, ya, menggerutu atas takdir. Walaysa fi hadhil ahadis. Namun hadis-hadis ini semua tentang larangan, ya, menampar-nampar pipi dan seterusnya, meraung-raung itu, ya, ma yadulu ala nahyi anil buka, bukanlah menunjukkan akan larangan menangis ketika ditinggal orang terkasih, gitu. Lima fis sahih, karena berdasarkan riwayat dalam Sahih Bukhari, anna Rasulullah SAW lama mata ibnuhu, tatkala putra beliau wafat, itu Ibrahim, qala, beliau mengatakan, tadma'ul ain, air mata ini mengalir, wa yahzanul qalbu, qalbu ini sedih, wa la naqulu illa ma yurdi rabba, dan kita tidak mengatakan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb, wa inna bika ya Ibrahimu la mahzunun, dan kami sangat bersedih dengan keberpisah denganmu. dalam sahihain dari Abu Usama bin Zaid, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW intalaqa ila ihda banatih, pergi beranjak ke rumah salah satu putri beliau. Walaha sabiyun fil maut, dan putri beliau ini punya anak sabiyun fil maut yang sedang sakaratul maut. Farufiya ilaih, kemudian diangkat ke anak tersebut kepada Rasulullah. Wa nafasuhu taq ya taqaqau. Taqaqau itu tersendat-sendat, napasnya gitu. Ya. Ka'anna hasyannun, seakan-akan dia kantung kulit. Kantung air dari kulit. Kantung air dari kulit gitu, kembang kempis. Ya. Tai terisak-isak. Fa fadat ainah, maka mengalir air mata Rasulullah SAW. Ini cucu beliau. Qala Sa'dun, kata Sa'ad bin Ubadah, mahada ya Rasulullah, air mata apa itu ya Rasulullah? Qala hadihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi, ini adalah rahmat yang Allah berikan ke kalbu hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang pengasih, ya, yang memiliki sifat kasih sayang. Qala al-musannif, kata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdihil khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ajjalalahu al-uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan hukuman untuk si hamba di dunia. Wa idza arada bi 'abdihil syarra amsaka anhu bi dzanbi, namun apabila Allah menghendaki keburukan untuk si hamba, Allah akan tahan si hamba tadi dari musibah, dari dosa-dosa dia. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamati, hingga Allah akan balas secara full si hamba tadi pada hari kiamat kelak. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, hadal hadis rawahu Tirmizi wal Hakim wa hasanahu At-Tirmizi. Ya, diriwayatkan Imam Hakim Tirmizi, Imam Tirmizi menghasankannya. Dikeluarkan juga Imam Tabarani, Imam Hakim dari Abdullah bin Mughaffal. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Adi dari Abu Hurairah, dan juga Tabarani dari Amr bin Yasir. Saya cukup sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.